إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله الرحمن ورحمكم الله kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin ada di dalam dirinya keimanan atau cabang keimanan dan juga sekaligus cabang kemunafikan atau cabang kekufuran yang hal tersebut tidak menjadikannya keluar dari Islam. Kemudian disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan wa dzakara al-Bukhari an Ibnu Abi Mulaikata radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abi Mulaika radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan adraktu salasina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan aku menjumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya merasa khawatir, merasa takut kemunafikan menimpa dirinya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang atau manusia yang terbaik di atas muka bumi ini, namun mereka masih merasa khawatir terjangkit penyakit kemunafikan di dalam diri mereka. Ini disebutkan di sini kata Ibnu Abi Mulaika, aku menjumpai 30 sahabat Rasulullah SAW semuanya khawatir kemunafikan di dalam dirinya. Oleh karena itulah seorang muslim selayaknya untuk tidak merasa sempurna dalam segala hal, untuk dia selalu merasa kurang dalam keimanannya, dalam keilmuannya, dalam ibadahnya, dan dalam segala kebaikan. Fala tuzaku anfusakum, janganlah kalian merasa suci di dalam diri kalian. Seorang sahabat atau para sahabat Rasulullah SAW, manusia yang terpuji, manusia yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah, namun mereka masih khawatir kemunafikan ada di dalam diri mereka. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifatul rasyid yang kita diperintahkan mengikuti sunnah beliau, yang mana beliau termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun beliau masih khawatir, beliau memiliki kemunafikan di dalam dirinya, sampai-sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang beliau Hudzaifah bin Yaman telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik. Namun Umar bin Khattab merasa dirinya takut dengan kemunafikan sehingga beliau pun bertanya kepada Hudzaifah yang telah diberitahukan nama-nama orang munafik tersebut oleh Rasulullah SAW. Namun kata Hudzaifah, engkau bukan termasuk dari mereka. Bagaimana kita melihat seorang khalifatul rasyid, penghuni surga yang masih merasa dirinya penuh dengan kekurangan, yang masih merasa khawatir tentang kemunafikan. Apalagi seorang muslim yang jauh daripada derajatnya para sahabat, maka selayaknya untuk terus mengoreksi keimanannya, mengoreksi ketauhidannya, mengoreksi akidahnya. Jangan sampai merasa telah sempurna, telah sebaik-baiknya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah." Dan tidaklah musibah yang menimpa diri kalian pada waktu kalian bertemu dengan musuh, pada waktu pertemuan dua musuh, orang mukmin dan orang kafir, semuanya dengan seizin dari Allah. Waliya'lamal mu'minin, agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Ujian, cobaan Allah berikan kepada manusia, tujuannya diantaranya agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman, yang jujur imannya, dan siapa yang hanya sekedar berkedok keimanan namun di dalam hatinya penuh dengan kemunafikan. Ini adalah tujuan Allah memberikan ujian dan cobaan, seperti yang sudah kita sampaikan, al-fitnah. Ujian cobaan itu tuh gharbil, kata Rasulullah SAW, yaitu mengayak manusia, liyamizallahu khabitsa minat thayyib, agar Allah membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Musibah apapun tujuannya untuk Allah mengetahui, liya'laman mu'minin, agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman, waliya'laman ladina nafaku, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafikun tersebut. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Kemudian ketika dikatakan kepada orang-orang munafikun, berperanglah kalian di jalan Allah, awidfa'u, atau tahanlah diri kalian, belalah diri kalian. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka orang munafikun mengatakan, seandainya kami mengetahui ada peperangan, kami akan mengikuti kalian wahai para sahabat. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada waktu itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ini diantara ciri orang-orang al-munafiqun. Ucapannya manis, ucapannya didengar oleh manusia. Sebagaimana yang Allah juga firmankan dalam surat al-munafiqun. Apabila mereka mengatakan suatu ucapan, tujibu ka'ajasamam wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka mengucapkan suatu ucapan, kalian akan mendengarkan ucapan mereka. Ucapan orang munafikun terkadang manis, terkadang indah, namun di belakangnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejelekan. Oleh itu seorang muslim wajib untuk berhati-hati dari orang-orang munafikun tersebut. Faqad ja'ala ha'ula'i ilal kufri aqraba minhum lil iman. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Fa'ulima annahum mukhlitun. Maka telah diketahui bahwasanya mereka itu mencampur adukkan antara keimanan dengan lisan mereka dan dengan kekufuran di dalam hati mereka. Wa kufruhum aqwa, namun kekafiran mereka lebih kuat. Orang munafik masih ada mungkin benih-benih keimanan, namun keimanan tersebut telah dihancurkan oleh kemunafikan mereka. Wa kufrun aqwa, kekafiran mereka lebih kuat. Wa ghairuhum yakunu mukhlitan wa imanu aqwa. Sebaliknya orang mukmin, meskipun di dalam dirinya ada cabang kemunafikan, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ciri munafik ada empat, kata Rasulullah SAW, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji dia tidak menepati, apabila dia mengadakan perdebatan dia berbuat kecurangan, dan dia apabila dia diberi amanah dia berbuat kecurangan. Ini diantara tanda-tanda atau cabang-cabang kemunafikan, yang mana masih ada cabang-cabang tersebut pada diri orang-orang mukminun, meskipun terkadang iman mereka lebih kuat daripada kemunafikannya. Oleh karena itulah mereka masih dikatakan, dikategorikan sebagai orang yang mukmin. Dari sini sudah kita jelaskan bahwasanya bisa tergabung di dalam ciri-ciri dalam diri seorang mukmin, cabang keimanan dan cabang kemunafikan, cabang keimanan dengan cabang kekufuran, namun kekufuran yang tidak sampai membatalkan keislamannya. Oleh karena itu, ini sebagai bantahan juga bagi kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, atau yang dikenal dengan istilah khawarij oleh para ulama, yang mereka mengatakan iman itu, kata mereka, seperti satu kesatuan yang utuh. Kalau satu cabangnya hilang, hancur semuanya. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan cabang iman memiliki, atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adzan ath-thariq. Antara yang paling tinggi dan yang paling rendah ada cabang-cabang yang lainnya. Kalau cabang satu yang jatuh, yang runtuh, maka tidak harus semuanya runtuh semuanya. Bahkan ibaratkan para ulama sebagaimana pepohonan. Pohon ada ranting-rantingnya banyak sekali, ada cabang-cabangnya. Apakah kalau cabang itu jatuh, kemudian jatuh semua pohon tersebut? Dikatakan tidak. Maka dilihat yang mana yang roboh tersebut, mana yang rusak tersebut. Yang rusak adalah akarnya, ucapan la ilaha illallah, maka bisa rubuh pohon tersebut. Dilihat cabang yang mana yang rubuh tersebut, cabang mana yang jatuh, cabang mana atau mana yang rusak daripada pepohonan tersebut. Kalau akarnya la ilaha illallah yang jatuh, yang rusak, maka akan rusak pohon tersebut seluruhnya. Adapun kalau cabang keimanan yang bukan merupakan cabang la ilaha illallah, maka tidak bisa mengeluarkan seorang muslim dari keimanan. Jadi sekali lagi, terkadang bisa terkumpul di dalam diri seorang mukmin atau seorang muslim antara cabang keimanan dengan cabang kekufuran, namun cabang kekufuran yang tidak sampai membatalkan keislamannya. Kemudian dikatakan di sini, wa idza kana auliyallah humul mu'minuna muttaqun fa bihasabi imanil abdi wa taqwa takunu wilayatuhu lillahi ta'ala. Apabila telah diketahui pada pertemuan yang telah lalu dan yang paling pertama kali kita ucapkan, bahwasanya orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Dan sudah kita jelaskan, iman itu memiliki cabang yang banyak sekali. 70 lebih kata Rasulullah SAW cabangnya. Barang siapa yang banyak melaksanakan cabang-cabang keimanan tersebut, maka dialah yang lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah, dialah yang lebih dekat dengan istilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan juga, wali Allah mereka menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun antara satu orang dengan orang yang lainnya tidak sama dalam melaksanakan cabang-cabang keimanan tersebut. Kita katakan para sahabat adalah wali-wali Allah. Para tabi'un, murid-murid para sahabat adalah wali-wali Allah. Namun tidak sama antara para tabi'in dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada perbedaan tingkatan di dalam masalah mengamalkan cabang-cabang keimanan tersebut. Namun semuanya masih dalam kategori orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah, yang mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana akmala imanan wa taqwa kana akmala wilayatan lillah. Maka barang siapa yang lebih sempurna iman dan ketakwaannya, maka derajat kewaliannya, maka derajat dia sebagai wali di samping Allah ini lebih sempurna lagi. Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang paling sempurna keimanannya, yang paling sempurna kewaliannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya, meskipun semua para sahabat adalah wali-wali Allah, namun semuanya ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di akhirat telah menyiapkan surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Tingkatan tersebut disesuaikan dengan amal ibadah masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, "Likullin darajatun mimma amilu." Setiap orang akan mendapatkan derajat di surga kelak sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Jadi tidak sama, tidak satu derajat wali Allah di dunia ini, demikian pula tidak satu derajat kedudukan wali Allah di surga kelak. Surga darajat, ada tingkatannya, dan yang paling tinggi adalah surga al-firdaus. Demikian pula neraka Allah sebutkan, dan juga disebut oleh Rasulullah SAW darokat. Tingkatannya yang paling rendah itu yang paling paling pedih siksaannya, sebagaimana yang Allah sediakan bagi orang-orang al-munafiq pun. Innal munafiqina fi dharqil asfali minan nar. Orang-orang munafik ada dalam kerak api neraka. Paling bawah, paling pedih. Demikian pula orang kafir, tidak satu tingkatan di neraka. Ada yang kufur, yang kafir, ada juga yang menentang, ada juga memusuhi, ada yang mendolimi, berbeda dengan yang hanya kafir saja, tidak mendolimi orang lain. Tingkatan-tingkatan yang sangat banyak di dalam api neraka, juga tingkatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu disesuaikan dengan tingkatan mereka pada waktu di dunia. Fannasu mutafadiluna fi wilayatillahi azza wa jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, manusia bertingkat-tingkat dalam kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi tafadulihim fil imani wa taqwa, sesuai dengan tingkatan mereka dalam iman dan takwa. Namun sekali lagi, ukurannya adalah iman dan takwa. Tingkatan-tingkatan manusia bukan diukur dengan status kerjaannya, status jabatannya, status keturunan siapa. Ukuran dalam Islam adalah iman dan takwa. Ini adalah ukuran tentang kewalian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yatafadaluna fi adawatillah. Kalau orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat dalam kewaliannya kepada Allah, demikian pula orang-orang kafir, mereka bertingkat-tingkat pula dalam permusuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi tafadhuli fil kufri wan nifaq. Sesuai dengan kadar kekafiran dan sesuai dengan kadar kemunafikannya. Oleh karena itulah seorang muslim tidak boleh untuk menyamaratakan semuanya antara satu dengan yang lain, antara mukmin dengan mukmin yang lain, antara orang kafir dengan orang kafir yang lainnya. Jangan mengatakan semua orang kafir wajib untuk dibunuh, semuanya sama. Kita katakan tidak, ada tingkatannya. Kata Rasulullah SAW, ada yang mu'ahad, ada yang dhimmi, ada yang kafir harbi. Maka seorang muslim sekali lagi harus betul-betul memahami manusia itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhi imana. Apabila diturunkan suatu surat Al-Qur'an kepada manusia, di antara manusia itu ada yang mengatakan siapa di antara kalian yang bertambah imannya ketika turunnya surat Al-Qur'an tersebut. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka dan mereka pun bergembira dengan turunnya surat Al-Qur'an tersebut atau turunnya Al-Qur'an. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, penyakit kekafiran, penyakit kesyirikan, kemunafikan, maka turunnya ayat Al-Qur'an itu menambah kekufuran mereka di atas kekufuran yang sudah ada dalam diri mereka dan mereka mati dalam keadaan kafirun. Ini derajat orang beriman, ini derajat orang-orang yang kafir. Orang mukmin ketika turunnya ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Sebagaimana juga Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan dalam diri mereka dan mereka pun bertawakal kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin bertingkat-tingkat derajatnya, demikian pula orang-orang yang kafir. Demikian pula Allah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya menunda-nunda bulan-bulan haram itu merupakan penambahan terhadap kekufuran. Antara satu orang kafir dengan yang kafir lain yang berbeda. Ada yang kufurnya tetap, stabil kufur, ada yang semakin hari semakin bertambah kekufurannya. Demikian pula orang mukmin, ada yang stabil. Berbuat ibadah apa adanya, namun yang satunya lah tidak, yang satu lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berbeda tingkatan status manusia di sisi Allah diukur dari keimanan dan ketakwaannya. Demikian pula orang kafir tidak satu derajat, antara satu dengan yang lainnya berbeda. Jangankan antara satu dengan yang lainnya, antara orang satu saja berbeda-beda tingkatannya setiap harinya, terkadang naik turun kekufurannya ataupun keimanannya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan kami berikan kepada mereka ketakwaan. Semakin seorang muslim itu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat amal soleh, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, semakin Allah tambahkan petunjuk tersebut, semakin Allah berikan hidayah dan ketakwaan kepadanya. Oleh karena itulah seorang muslim selayaknya untuk terus mengoreksi keimanannya, untuk betul-betul memperhatikan masalah ibadahnya. Jangan sampai ibadahnya terus turun dan na'udzubillah akan hilang dari dirinya. Karena tidak mustahil seorang yang beriman akan murtad dari agama Allah. Tidak mustahil orang yang dahulunya mengatakan ya Allah kemudian kufur kepada la ilaha illallah. Oleh karena itulah seorang muslim selayaknya untuk berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah wa zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami, selewengkan, sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan kepada kami petunjuk. Seorang muslim wajib untuk menjaga betul-betul keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fil munafiqin, Allah berfirman tentang orang-orang munafiqin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit, Allah tambahkan penyakit mereka tersebut. Falamazahu azaghallahu qulubah. Ketika mereka berpaling dari agama Allah, semakin Allah sesatkan dia dari jalannya. Dan sudah sering kita katakan, jangan coba-coba menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terlena dengan kesesatan, dengan kemaksiatan dan dengan kekufuran kecirikan, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri kalau dia semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mau menyesatkan manusia, Allah sesatkan. Dengan sebab dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Fa bayyana subhanahu wa taala anna shakhsan wahida qad yakunu fi qisam min wilayatillah bihasabi imani wa qad yakunu fi qisam min adawatillah. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita jelaskan, Allah menjelaskan bahwasanya satu orang atau di dalam satu orang atau dalam diri satu orang itu terdapat tanda-tanda cabang-cabang kewalian kepada Allah, cabang-cabang keimanan dan sesuai dengan keimanannya. Dan juga terkadang di dalam dirinya juga bercampur dengan kemaksiatan, kemunafikan, kekufuran atau permusuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi ini yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Terkadang sekali lagi bercampur antara orang-orang mukmin atau antara hati orang mukmin tersebut antara kemaksiatan dengan keimanan, kekufuran dengan keimanan. Namun kalau memang keimanannya masih merajai, masih menguasai, maka dia dikatakan sebagai orang mukmin, namun yang kurang sempurna keimanannya. Kemudian bihasabi kufrihi wa nifaqihi. Semuanya dilihat daripada kekufuran ataupun kemunafikannya. Tidak semua dikatakan kufur dalam Islam itu keluar dari Islam. Sekali lagi sudah kita jelaskan, syirik ada dua, syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil diantaranya riya, pamer atau minta dipuji oleh manusia, sum'ah. Sebagaimana Rasul mengatakan, innama akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, yang aku takuti atas kalian adalah syirik yang kecil, kata Rasul, yaitu ar-riya. Namun ini tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Adapun syirik yang berupa syirik besar, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, maka syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula kekufuran ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar seperti misalnya menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, maka kufur besar yang membuat orang pelakunya murtad dari agama Allah. Kufur kecil, diantaranya seorang penguasa yang masih meyakini hukum Islam yang terbaik, namun karena kedudukan, karena syahwat, dia tidak menghukum dengan hukum Islam, maka kata Abdullah bin Abbas, dia kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian pula kemunafikan ada dua. Kemunafikan yaitu yang menyembunyikan, kemunafikan yang besar yaitu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Sebagaimana kemunafikannya Abdullah bin Sabah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul yang fidarkil asfali minan nar. Adapun kalau orang itu masih memiliki keimanan namun dia memiliki ciri-ciri orang munafik, tidak bisa dikatakan dia keluar dari Islam. Ini adalah perincian dari para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Tidak semua yang dikatakan kufur akhirnya keluar dari Islam, tidak. Ada perinciannya, ada penjelasannya dari para al-ulama ahli sunnah wal jamaah. Allah berfirman, wa izdadal ladina amanu imana. Orang-orang beriman itu semakin bertambah keimanannya dengan mereka beribadah kepada Allah. Demikian pula yang disepakati oleh Ahlussunnah mengatakan al-iman yazid wa yanqus, yang zidu bi tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan dengan ibadah ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah juga berfirman, liyazdadu imanan ma imani, maka bertambah keimanan mereka di atas iman mereka. Ini yang berkaitan dengan pembahasan bahwasanya seorang muslim terkadang tercampur dalam dirinya keimanan dan cabang-cabang kemunafikan, cabang-cabang kekufuran ataupun cabang-cabang kesyirikan yang belum bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Kemudian Syekhul Islam berpindah pembahasan, namun masih ada kaitannya dengan masalah al-wilayah atau kewalian. Di sini disebutkan oleh beliau, wa awliyaullahi ala tabaqatain. Wali-wali Allah itu ada dua tingkatan. Sudah kita pahami bersama bahwasanya wali Allah secara umum itu adalah orang yang beriman, bertauhid dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an bahwasanya wali-wali Allah itu ada dua tingkatannya. Ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ini bukan menurut hawa nafsu atau bukan menurut pembagiannya kelompok tasawuf. Ya, bukan hakikat saya tidak. Namun wali Allah di sini yaitu dalam masalah keimanan dan ketakwaannya dibagi menjadi dua bagian. Disebutkan di sini siapa dua tingkatan wali Allah tersebut? Yang pertama yaitu sabiquna muqarrabun, yaitu orang yang terdahulu, orang ya bersegera yang selalu berlomba-lomba mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga Allah pun mendekatkan dirinya kepadanya. Sabiquna muqarrabun, yang dahulu ya berbuat kebaikan, beriman kepada Allah dan sekaligus berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, yaitu yang betul-betul melaksanakan kewajiban perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan sekaligus menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya dan sekaligus juga berlomba-lomba menambahkan ibadah-ibadah yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Ini yang pertama, golongan yang tertinggi dari wali Allah, yaitu yang betul-betul menjaga masalah kewajiban dan juga yang mustahab, yang disunahkan. Kemudian yang kedua, tingkatan ashabu yamin, golongan kanan, muktasidun atau yang dikenal dengan muktasidun, yang pertengahan. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Fatir, kalau enggak salah 32 Allah berfirman, "Tsumma arsalnal kitaba allazina safaina min ibadina faminhum dhalimun linafsi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang kami pilih dari orang yang beriman, ya. Orang beriman dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yang dzalimul linafsi, yang mendzalimi dirinya. Ini bukan termasuk golongan wali-wali Allah yang masuk dalam tingkatan ini, yaitu orang yang berbuat maksiat, meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan Allah, yang mendzalimi dirinya. Ini bukan termasuk bagian daripada wali-wali Allah yang dimaksud dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Karena dia tidak mau melaksanakan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi mau melaksanakan yang sunnah. Kemudian wa muktasidun, yang kedua orang beriman itu muktasid, yang pertengahan. Yaitu kata para ulama yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, namun dia tidak berlomba-lomba dalam melaksanakan yang mustahab. Hanya memfokuskan, memperhatikan masalah yang wajib-wajib saja. Namun dia masuk dalam kategori wali Allah. Karena dia melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertengahan. Yang pertama yang paling bawah yaitu yang zalim, yang mendzalimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Yang kedua, yang pertengahan, yang tidak melaksanakan yang mustahab namun dia memperhatikan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi yaitu tingkatan ya sabiqun bil khairat, yaitu yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah melaksanakan kewajiban namun masih kurang, terus berlomba-lomba dalam melaksanakan yang disunahkan. Bahkan hal-hal yang mubah, ya, yang tidak bernilai ibadah, dia niatkan pula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah waktunya terus untuk beribadah. Ketika dia melakukan sesuatu yang bersifat duniawi, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah sehingga itu pun bernilai ibadah. Setiap langkah, setiap detiknya dia lakukan untuk beribadah kepada Allah. Inilah wali Allah yang paling tinggi tingkatannya. Sabiqun bil khairat atau al-muqarrabun. Zakarahumullah fi iddati mawadi' min kitabihi al-aziz. Dua kelompok ini yaitu sabiqun dan muqarrabun dan ashabu yamin atau al-muqtasid banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah dan juga pada akhir surat Al-Waqi'ah nanti kita akan atau disebutkan nanti oleh mu'alif ayat-ayatnya. Yang pertama dalam surat Al-Waqi'ah dan juga yang terakhir dari surat Al-Waqi'ah. Kemudian dalam surat Al-Insan. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin. Kemudian juga dalam surat Fatir. Fa inna subhanahu wa ta'ala zakara fil waqi'ati al-qiyamatal kubra fi awwaliha. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam awal surat Al-Waqi'ah, idza waqatil waqi'ah, Allah menyebutkan tentang kejadian yang sangat besar yaitu yang disebut dengan istilah al-qiyamatul kubra, yaitu di hancurkannya muka bumi ini, dijadikannya manusia semuanya binasa. Ini namanya Al-Qiyamatu Al-Kubra. Ya Allah menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah pada ayat-ayat yang pertama tentang ya, kiamat yang sebenarnya. Kemudian ya ada lagi pada akhir surat Al-Waqi'ah Allah menyebutkan tentang kiamat yang kecil, yaitu kematian. Ya, jadi ada istilah dua, kata para ulama, kiamat itu dibagi dua. Al-Qiyamatu Al-Kubra, ya, kiamat yang besar, yaitu dihancurkannya semua manusia makhluk yang ada di muka bumi ini. Kuluman anayafan, setiap yang ada di atas muka bumi ini semua akan dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada waktu hari kiamat ditiupkannya sangkakala. Kemudian ada istilah lagi al-qiyamatu shughra, kiamat yang kecil, yaitu kematian seorang manusia. Seorang manusia kalau mati, kata para ulama, idza matal insan qamat qiyamatuhu, maka itulah hari kiamat baginya. Ini diistilahkan ada dua, Qiyamatul Kubra dan Qiyamatul Sughra. Ini disebutkan dua-duanya di dalam surat Al-Waqi'ah. Pada awal-awal surat Al-Waqi'ah disebutkan tentang Qiyamat Kubra, dan yang terakhir dalam surat Al-Waqi'ah itu disebutkan tentang Qiyamatul As-Sughra. Kita baca ayat-ayatnya. Allah berfirman, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaq'atiha kadhiba, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah, pada hari itulah, pada hari kiamat itulah, manusia ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kejadian, suatu musibah yang terbesar bagi orang-orang yang kafir, namun sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Khafidatur rafi'ah, hari itu, pada hari kiamat itulah Allah membinasakan, menghinakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang musyrik ataupun al-bid'ah, orang berbuat kemaksiatan, dan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Kemudian idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sejasat dahsyatnya. Bahkan sudah pernah kita sampaikan dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Bahwasanya wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat sekali. Dalam surat Al-Hajj yang diteruskan Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawna hatadhalu kullu murdiatin amma ardu'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Bagaimana seorang ibu melalaikan anaknya yang sangat dia cintai karena dahsyatnya hari kiamat tersebut. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Orang yang hamil semua gugur dikarenakan goncangan yang sangat keras tersebut. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tapi azab Allah sangat keras pada waktu itu. Dan tidak ada yang mendapat di hari kiamat kecuali sirarul khalqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua manusia yang akan mendapatkan hari kiamat kelak. Orang-orang beriman sebelum terjadinya hari kiamat, sebelum dihancurkannya bumi ini, Allah mewafatkan orang-orang beriman dengan Allah mengutus angin yang tidak menyentuh hati orang yang memiliki keimanan meskipun sebesar biji atom, kecuali dia akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggallah manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang musyrik, manusia-manusia yang munafik, maka mereka lah yang akan merasakan bagaimana pedihnya hari kiamat tersebut. Orang beriman yang meskipun sedikit imannya tidak akan merasakan adanya hari kiamat tersebut. Yang ada, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang kafir. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah tadi, wa busatil jibalu basa, dan gunung-gunung dihancurkan, sehancur-hancurnya. Maka jadilah fakarat habaan membasa, maka jadilah dia debu yang bertebangan. Wa kuntum azwajan salasa, dan kamu menjadi tiga golongan. Manusia menjadi tiga golongan. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu yang muktasid, golongan kanan yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, namun tidak berlomba-lomba dalam melaksanakan yang disunahkan, mencukupkan dengan yang wajib saja. Kemudian wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama, dan golongan yang kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri tersebut, yaitu orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Kemudian wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, yang paling dahulu melaksanakan kewajiban, yang paling dahulu melaksanakan yang mustahab, mereka lah yang paling dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mungkin menjadikan seorang menjadi wali, menjadikan orang yang paling dekat dengannya kecuali mereka-mereka yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi jannatin na'im, mereka ada dalam surga kenikmatan. Thullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ini surah Al-Waqi'ah 1-14 menceritakan tentang pembagian Al-Qur'an ya terhadap manusia, atau pembagian manusia dalam Al-Qur'an ada 3 golongan. Yang kanan, golongan kiri, dan golongan yang sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun, yang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hada taqsimun nas idza qamatil qiyamatul kubra allati yajma'u Allah fiha al-awwalina wal akhirin. Inilah pembagian manusia ketika tegaknya hari kiamat yang kubra, yang besar, yang mana Allah mengumpulkan manusia di dalam hari tersebut dari yang pertama sampai yang terakhir. Kama wasafallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabi fi ghairi mawdhi'in, sebagaimana yang juga Allah cantumkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang kejadian hari kiamat. Kalau kita pelajari Al-Qur'an, banyak Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Kalau kita baca juz amma saja, juz 30 dalam surah Al-Qur'an, dalam surat Al-Qur'an atau dalam Al-Qur'an, kita akan dapatkan kebanyakan surat-surat juz amma berkaitan dengan hari kiamat. Dikarenakan pada waktu Nabi SAW diutus kepada kaum musyrikin, di antara inti dakwah beliau selain tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja, di antara inti dakwah Nabi SAW yaitu menekankan kepada mereka untuk beriman kepada hari kiamat. Karena itu yang diantara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Dan dengan orang itu beriman kepada hari akhir, maka mudah baginya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara manfaat atau buah yang bisa dipetik daripada iman kepada hari akhir. Kalau orang itu beriman kepada hari akhir dan kuat imannya kepada hari akhir, maka ini sebagai motivasi baginya, pendorong untuk dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah banyak dalam nas-nas atau dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata ulama diantaranya bahwasannya disebutkan iman kepada hari akhir untuk memotivasi manusia belum-belum menyiapkan diri pada hari kiamat kelak untuk dia mendapatkan kenikmat. Kalau orang itu tidak beriman kepada hari akhir, tidak ada niat untuk berbuat kebaikan. Yang dia pikirkan adalah apa yang ada sekarang ini, tidak memikirkan yang akan datang daripada surga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim betul-betul diwajibkan untuk mengimani tentang hari kiamat. Itu diantaranya dengan dia mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian pada akhir surat Al-Waqi'ah, Allah menyebutkan juga tentang pembagian manusia, pembagian manusia dan juga pembagian wali-wali Allah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kematiannya manusia. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Waqi'ah tadi, di sini disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah 83-96, Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Ini tentang kiamat as-sughra, kiamat yang kecil, yaitu meninggalnya seorang manusia. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, yaitu orang yang sakatul maut, dia melihat dua atau melihat malaikat pencabut nyawa. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian melihat pada waktu itu, yaitu melihat para malaikat yang mencabut nyawanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ini ada khilaf ada para ulama siapa yang dikatakan dekat di sini. Ada yang mengatakan Allah yang dekat kepada orang yang telah meninggal dunia atau yang sakatul maut. Ada juga yang mengatakan nahnu, kami di sini adanya para malaikat. Meskipun kalau seandainya itu Allah yang dekat kepada manusia, namun bukan kedekatan seperti yang diyakini oleh seorang ya ahli sufi atau orang-orang tasawuf yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ya Allah ada di atas arsy, namun Allah bisa dekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak bersatu dengan zatnya, menempel dengan manusia. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Etarjiunaha in kuntum shodiqin, mengapa kamu atau kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Kemudian fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika orang yang mati tersebut orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini golongan yang paling tinggi derajatnya dari wali-wali Allah, yaitu al-muqarrabin atau al-muqarrabun. Maka apa balasannya? Farauhu wa rihanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Kemudian bagian yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin. Pembagian wali Allah tadi al-muqarrabun, ini yang paling tinggi, dan yang kedua adalah ashabul yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamu laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan ashabil yamin. Dan wa amma in kana minal mukadzibin adz-dhalin, adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, fanuzulun min hamin, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dia dibakar di dalam api neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka wajib seorang muslim meyakini manusia ada tiga golongan sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan imannya. Al-muqarrabun, yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, dan sekaligus melaksanakan yang mustahab, yang disunah-sunahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan mereka mendapatkan banyak kenikmatan lebih daripada manusia yang lainnya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu ashabul yamin, yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan atau meninggalkan larangan Allah, namun mereka tidak berlomba-lomba dalam melaksanakan yang mustahab. Maka tetap mereka mendapatkan pahala atas amal ibadahnya tersebut. Namun yang ketiga, yaitu yang mendustakan, yang sesat di muka bumi ini, maka balasannya azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah suatu hal yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahu haqqul yaqin. Ini adalah suatu hal keyakinan yang wajib untuk dibenarkan dan itu pasti benar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini adalah pembagian Al-Qur'an terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pembagian tentang hal ini harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan sebagaimana pembagian kelompok sufi yang membagi manusia menjadi tingkatan syariat, kemudian hakikat atau makrifat dan seterusnya, yang hal itu tersebut tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah ataupun dalam pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembagian yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimi ini berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dalam banyak ayat Al-Qur'an. Demikian pula disebutkan di sini dalilnya tentang pembagian ini dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Yang artinya, bukankah telah datang atau setelahnya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Balasan bagi mereka-mereka yang termasuk ashabu shimal, golongan yang kiri. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Adapun golongan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka meminum min kasin, dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Disebutkan di sini air kafur adalah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. Di sini disebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang yang beramal soleh dari ashabul yamin atau al-muqarrabun juga, mereka akan mendapatkan banyak kenikmatan, diantaranya berupa air yang sangat nikmat dan segar rasanya di surga kelak. Kemudian ainan yasrabu biha ibadallah yufajjirunaha tafjira. Ayat kafura tersebut ditafsirkan dalam ayat tersebut, ayat selanjutnya, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya lah hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya mereka minum sendiri, namun mereka juga memberikannya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana sarruhum mustatira. al-abrar, orang yang beriman dan bertakwa tersebut, apa cirinya? Mereka yufuna bin nazri, mereka menepati nazar-nazarnya mereka. Nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang yang telah mati. Nazarnya untuk Allah dan mereka menepatinya. Kalau itu memang suatu hal yang baik. Memang secara asal kata Rasulullah SAW bahwasanya nazar itu tidaklah dilakukan kecuali orang yang bakhil. Orang nazar itu mengatakan misalnya saya kalau lulus ujian misalnya bagi seorang mahasiswa, bagi seorang siswa misalnya kalau dia mau ujian mengatakan kalau saya ujian nanti saya akan puasa Senin dan Kamis misalnya. Seolah-olah kalau tidak lulus tidak akan apa? Tidak akan puasa. Makanya kata Rasulullah SAW tidaklah nazar itu dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil, yaitu bakhil dalam masalah ibadah, tidak beribadah kecuali kalau ada balasannya. Namun kalau memang dia sudah bernazar, wajib untuk dia melaksanakannya selama itu dalam kebaikan. Adapun dalam kemaksiatan maka haram untuk dia melaksanakan nazarnya tersebut. Misalnya dia mengatakan kalau saya lulus ujian, kalau saya misalnya mendapatkan pekerjaan, saya akan misalnya pergi ke diskotik misalnya. Maka haram untuk dia menepatinya. Demikian pula kalau dia bernazar untuk kekafiran atau kesyirikan. Kalau saya misalnya mendapatkan rezeki, saya akan sedekahkan untuk fulanah atau fulan yang telah meninggal, yang telah mati misalnya, atau wali yang soleh misalnya, maka harap untuk dia menepati nazarnya. Namun orang-orang yang beriman mereka menepati nazarnya kalau betul-betul nazar tersebut dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri mereka orang-orang yang beriman yang al-abrar adalah yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Mereka di samping menunaikan nazar dan mereka juga takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Orang beriman bukan orang yang merasa dirinya telah sempurna, bukan merasa orang-orang yang telah seolah-olah dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah surga ada di tangannya atau kuncinya surga ada di tangannya atau ada di nenek moyangnya, bukan. Orang yang beriman di antara cirinya betul-betul takut akan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini disebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ciri orang yang beriman penghuni surga, mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bukan merupakan cirinya orang-orang sufi. Orang sufi mengatakan saya tidak takut dengan neraka, saya tidak takut dengan azab Allah, saya juga tidak mengharapkan surga, saya hanya cinta kepada Allah. Ini juga bukan ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Cirinya orang beriman tadi disebutkan di sini, yaitu mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kalau mereka mengatakan saya tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan neraka, maka bagaimana iman mereka kepada Al-Qur'an yang telah banyak menyebutkan tentang azab Allah? Dan untuk apa Allah menyebutkan tentang masalah azab neraka, azab Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk betul-betul menjadikan cambuk hal tersebut dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya Allah berfirman wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Dan mereka penghuni surga tersebut memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang yang miskin. Di sini memberikan makan kepada orang miskin, orang anak yatim dan orang-orang yang ditawan, dan memberikan makan yang mereka sukai, bukan yang basi, bukan yang tidak mereka sukai. Ini adalah ciri orang-orang yang betul-betul dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan di antara cirinya orang-orang yang dikatakan sebagai penghuni surga, mereka memberikan makanan tersebut kepada para fakir, kepada orang miskin untuk wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi biar mendapatkan suaranya, bukan untuk kampanye, namun untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dipertanyakan hal-hal yang kalau mereka menyedekahkan, menyumbang, memberikan bantuan sosial namun tujuannya untuk partai, untuk kampanye dan sebagainya, maka ini sangat jauh daripada ciri-ciri para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian untuk wajah Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah, pertemuan dengan wajah Allah di surga kelak. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Penghuni surga pada waktu di dunia mengatakan la nuridu minkum jazaa. Kami tidak mengharapkan ya kalian membalas kami atau tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan suara kalian, ya. Maka naudzubillah min dzalik, kalau kita bandingkan dengan keadaan sebagian ya caleg-caleg yang masya Allah pada waktu mau kampanye menyumbangkan ketika gagal ditarik lagi sumbangannya, naudzubillah min dzalik. Ya, para penghuni surga mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mengharapkan sedikit pun balasan dari mereka-mereka yang dibantu betul-betul ikhlas dari hatinya. Innama naqafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan atau azab Allah pada suatu hari yang di hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Ya, mereka beriman, mereka beribadah, namun sekaligus mereka juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman. Ya, takut kepada Allah bukan karena dosanya, bukan, namun betul-betul mereka merasa kurang. Padahal mereka sudah berbuat kebaikan, namun mereka masih kurang. Inilah orang yang beriman, ada rasa khauf dan rasa roja, mengharapkan pahala Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus mengharapkan dan tidak terus takut, namun harus diseimbangkan antara rasa takut dan berharap, berharap surga Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, muttaqina fiha 'alal ara'ik, di dalamnya atau disebutkan di sini fawaqahum Allah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadatan wa surura, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Kalau manusia berbuat kebaikan, takut kepada hari akhirat, maka pasti Allah akan menjaga mereka, melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan ya pada hati manusia. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat wajah manusia terbagi menjadi dua, wajah-wajah yang bersisri, kata Abdul Abbas, yaitu wajah-wajahnya ahli sunnah, wa taswaddu wujuh ahli bidah. Dan yang bermuka masam, yang hitam kelam adalah wajahnya ahli bidah, yaitu utama juga orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan diantaranya juga orang ahli bidah. Ya, maka seorang muslim wajib untuk betul-betul meraih surga Allah, meraih kenikmatan yang Allah janjikan di surga kelak. Wallahu ta'ala wa sudawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.